بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فحياكم الله وبياكم الله. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib kita sampai di wa aqallu zamanin tahyudu fihi al-mar'ah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang aqallul haydi zamanan, kemudian aktsarul haydi, kemudian aqallun nifas, kemudian aktsarun nifas, lalu aqallut tuhri, dan ghalib fit tuhri. Jadi ghalibut tuhri itu berapa, kemarin juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke aqallu zamanin tahyidu fihi al-mar'atu wa fi ba'dhin nusakhi al-jariyatu. Yakni tis'u sinina qamariyatan. Jadi waktu ataupun usia terendah, usia terendah seorang wanita itu haid adalah 9 tahun menurut hitungan bulan. Ya, 9 tahun menurut hitungan bulan. Jadi bukan pakai hitungan matahari ya, tapi pakai hitungan bulan. Yang pakai hitungan bulan saat ini adalah tahun Hijriah. Adapun yang pakai hitungan matahari ya tahun Masehi ya. Jadi ya sama dengan kira-kira qamariyatan ini Hijriah gitu ya. Baik. Nah, demikian. Karena Hijriyah itu hitungannya menggunakan hitungan bulan, ya, bukan menggunakan hitungan matahari. Nah, jadi 9 tahun yang dimaksudkan di sini adalah 9 tahun hitungan bulan. Di mana 9 tahun hitungan bulan itu jauh lebih cepat ya dibandingkan 9 tahun hitungan matahari kan gitu. Karena hitungan matahari baku kayaknya. Saya enggak tahu ya apakah ada perubahan ya. Maksudnya jam 12. Bukan, hitungan matahari. Tanggalnya itu kayaknya enggak ada perubahan kan? Sama terus ya. Ada perubahan? Ada, 31. Iya, tapi kan tetap kan? 31. Tetap tadi kan? Kalau 31 ya 31, kalau 28 ya 28 gitu enggak? Enggak. Ada perubahan juga ya? Oh iya, ada perubahan juga ya. Berarti sama kayak qamariyah lah ya. Cuma yang jelas memang kalau kita lihat Hijriah itu selalu ngejar ya. Ngejar Masehi. Karena memang qamariyah, hitungan qamariyah itu lebih cepat dibandingkan hitungan syamsiyah. 10 hari. 10 hari per tahunnya ya. Iya, per tahunnya 10 hari. Jadi ngejar 10 hari. Nah, demikian. Hah? Bisa nanti sama. Iya, ya, mungkin ya bisa nanti sama ya. Baik, nah demikian. Jadi intinya usia terendah bagi perempuan yang haid itu adalah 9 tahun menurut hitungan bulan. Nah, kemudian di sebahagian naskah matan itu kalimatnya bukan al-mar'ah tapi al-jariyah. Yang kalau kita lihat di kamus al-jariyah itu artinya budak perempuan gitu ya. Baik, demikian. Falau ra'athu qabla tamamit tis'i bizamanin yadhiqu an haydin wa tuhrin fahuwa haydun wa illa fara. Nah, jadi kalau seandainya perempuan tersebut ngelihat darah sebelum sempurnanya umur dia 9 tahun menurut hitungan bulan tadi ya. Jadi dia ngelihat darah sebelum sempurnanya umur dia 9 tahun, atau dengan makna bizamanin yadhiqu an haydin wa tuhrin, yakni pas-pasan ya. Yang waktunya itu pas-pasan dengan maksimalnya haid dan minimalnya suci ataupun tuhur ya, maksimalnya haid dan minimalnya suci, berarti sama dengan begini ya. Belum sempurnanya ini kurang dari 16 hari ya, karena kan maksimalnya haid 15 hari dan minimalnya suci itu kan 15 hari. Nah, jadi jika belum sempurnanya di waktu itu, maka itu dihitung haid saat dia melihat darah, fahuwa haidun. Jadi jika di, jika kurangnya segitu, ya kurangnya di bawah, apa namanya, kurangnya itu 16 hari ke bawah, ya, maka itu dihitung haid. Tapi kalau misalkan tidak demikian, maka tidak dihitung haid. Nah, ini tentang seorang wanita, apa usia wanita itu terjadi haid pada dirinya. Adapun wa aqallul hamli zamanan sittatu ashhurin wa lahdatani. Sementara waktu minimal daripada hamil, ya, waktu minimal hamil adalah 6 bulan. 6 bulan serta 2 bentar. Ya, saya bingung ya ngartikan lahdatan ini. Ya, karena kalau lahdatun itu sebentar. Nah, lahdatan ini berarti 2 bentar gitu ya. Jadi 6 bulan serta 2 bentar gitu ya. Ya, makanya saya bingung kan saya bilang tadi. Iya, ya sama aja kan, sesaat dua saat kan. Nah, ini sebentar berarti 2 bentar kan gitu ya. Intinya 6 bulan serta 2 bentar. Nah, 2 bentar tersebut apa saja? Kan gitu, masing-masing bentarnya kan gitu. Satu bentar ataupun sebentar itu untuk lahiran, satu bentar untuk senggama. Ya, pokoknya gitulah ya, mau masa, mau, karena kalau kita bilang masa nanti dibayangin terlalu lama kan gitu. Makanya dibilanglah wah, 2 bentar. Jadi intinya aqallul hamal atau zamanan waktu terendah ataupun waktu waktu minimal, ya, waktu minimal bagi orang hamil itu adalah 6 bulan serta 2 bentar. Ya, dan 2 bentar tadi sebentarnya itu senggama, sebentarnya lagi, satu bentarnya lagi lahiran. Wa aktsaruhu, sementara maksimalnya, maksimal orang hamil ya arba'u sinina, dan sementara maksimal maksimal waktu orang hamil adalah 4 tahun. Lama sekali ya. Pernah ada yang kejadian seperti ini? Tapi yang jelas itu dikatakan demikian ya. Jadi wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina. Sementara waktu terbanyak ataupun waktu maksimal hamil itu adalah 4 tahun. Wa ghalibuhu, sementara umumnya umumnya ya, ataupun keseringannya waktu seringnya adalah 9 bulan. Ya, sebagaimana yang kita saksikan bersama ya. Nah, jadi ghalib hamil itu waktunya adalah 9 bulan. Wal mu'tamad fi dzalika al wujudu. Sandaran akan ghalib tersebut, bahwa ghalibnya 9 bulan adalah realita. Ya, jadi wal mu'tamad fi dzalika al wujudu. Sandaran akan hal tersebut adalah realita. Maksudnya sandaran untuk ghalib ya. Sandaran untuk ghalib hamil adalah 9 bulan itu realita yang ada. Taib. Ah. Apa tuh? Oh, senggama dan kalau antum ingin dapatkan makna dari lahdatani, 2 bentar tersebut itu apa? Silahkan baca hasiahnya Imam Abu Suja. Iya. Imam Bajuri. Iya, hasiahnya Imam Bajuri. Salah bilang saya apa? Iya, jadi silahkan baca hasiahnya Imam Bajuri. Ya, terkait makna dari 2 bentar tersebut. Satu bentarnya apa dan satu bentarnya lagi apa? Jadi yang dimaksud ya tadi sedikit dikitnya hamil dari 6 bulan 2 lahab. Iya, 2 lahab. Konsekuensinya kira-kira dihitung dari nikah. Iya, benar. Memang iya. Ya, dihitung kemudian dari berapa jam masa. Nah, iya. Kemudian berapa jam senggama. Iya. Betul. 6 bulan itulah. Itulah dia waktu terdikitnya. Dikumpulkan anak ayah, anak asal. Apa gimana? Bisa dikatakan. Oh, iya benar, benar. Iya, terkait masalah nasab tadi iya benar. Bisa diklaim itu anak ayah. Betul, iya. Kalau kurang dari itu, maka perlu dipertanyakan. Ya. Karena memang ya, benar, ini kan konsep ya. Ini kan konsep. Jadi saat konsep, saat sesuatu itu lari dari konsep, maka perlu dikaji ulang, perlu dipertanyakan, ya perlu diwaspadai. Maka nggak salah saat si ayah mempertanyakannya. Loh, 4 bulan kok udah lahiran kan gitu? Karena waktu minimal hamil itu adalah 6 bulan, bukan 4 bulan. 6 bulan serta 2 lahdha. 6 bulan serta 2 lahdha. Nah, itulah kita hitung. Kan gitu. Itulah waktu minimalnya. Jadi kok udah di bawah itu, silakan pertanyakan. Baik, tetap qamariyah ya, hitungan qamariyah. Wallahu a'lam. Ya, karena hitungan di dalam Islam itu adalah hitungan qamariyah. Yang ada ya, hitungan yang ada di dalam Islam adalah hitungan qamariyah, bukan hitungan syamsiyah. Dan juga memang sepertinya pun orang Indonesia aslinya juga menggunakan hitungan qamariyah. Ya, sepertinya tidak menggunakan hitungan syamsiyah karena kita menamakan syahr ya, ataupun menamakan mon namanya bahasa Inggrisnya. Iya, mon, menamakan mon itu dengan bulan, tidak dengan matahari. Ya kan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bukan 1 matahari, 2 matahari. Kenapa kita bilang 1 bulan? Artinya 1 kali perputaran bulan. Kan gitu ya. Makanya kita bilang 1 bulan. Jadi kita hitungannya pakai 1 bulan. Dan bukti lain bahwa sebenarnya aslinya orang Indonesia juga menggunakan hitungan bulan adalah di mana kita mengatakan malam Selasa, Senin malam itu kita bilang dengan malam Selasa. Ya, Senin malam kita ngomongnya malam Selasa. Karena apa? Mereka hitungannya pakai bulan. Saat masuk bulan baru, saat muncul bulan, itulah harinya. Kan gitu. Wallahu a'lam. Jadi sementara kalau hitungan matahari kan ya ini ini malam apa nih? Malam Senin. Nah, kalau mereka kan bilangnya minggu malam kan gitu ya. Minggu malam kan, bukan malam Senin ya, tapi minggu malam kan gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Ya, jadi saya pikir kayaknya ya, tapi enggak tahu juga. Orang Indonesia aslinya mengarah kepada bulan ya. Imajinasi mereka ataupun bawaan mereka mengarah kepada bulan, tapi nggak tahu kenapa kok jadinya lari ke matahari gitu ya. Asli bisa melayu bulan. Nah, itulah dia. Tiga hari bulan. Ah, iya betul, benar-benar. Iya, baru ingat saya, itu orang Malaysia, 3 hari bulan. Kalau yang pernah ke Malaysia gitu ya, 3 hari bulan katanya. Ini udah berapa? Ini tanggal berapa? 3 hari bulan. Maksudnya 3 hari perputaran bulan gitu loh, 3 hari bulan. Iya betul, iya tanggal 3 kalau kita benar, ya tepat itu. Nah, kemudian selanjutnya wayahrumu bil haidi wan nifasi, ini udah masuk ke perkara baru ya, ya masih tentang masalah haid juga dan nifas. Nah, di sini dikatakan tentang sesuatu yang haram dilakukan bagi orang yang haid dan nifas. Maka kata مصنف ويحرم بالحيض والنفاس وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض ثمانية أشياء. Ada 8 perkara yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas. Sementara di sebagian naskah hanya disebutkan bagi orang haid saja. Ahaduha, yang pertama as-shalah. Jadi haram melakukan salat ya, bagi orang haid dan nifas. Itu yang pertama. Karena tadi ada 8 ya. Ada 8 macam yang tak boleh ataupun haram dilakukan orang haid dan orang nifas. Pertama as-shalah. Fardhon aw naflan. Baik salatnya itu adalah salat wajib, salat fardu ataupun salat nafilah. Wa kadza sajadata at-tilawati wasyukri. Wakadha sajadata tilawati wa syukri. Begitu pula dengan 2 sujud. Sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi melakukan sujud syukur pun tidak diperkenankan bagi orang yang haid dan nifas. Menurut kitab. Ya, ketika kita merasa bersyukur, maka kita sujud syukur. Iya, langsung aja. Dari berdiri itu langsung melakukan sujud syukur. Boleh. Ya, dan boleh enggak menghadap kiblat. Walau nanti mereka nerangin hal-hal yang dianjurkan gitu ya untuk melakukan sujud syukur. Nah, demikian. Jadi dua sujud ini juga tak diperkenankan untuk dilakukan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, menurut musannif, ya, menurut syari, di sini dikatakan, hah? Mana? Tilawati. Oh, maaf, mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih dari sajadata at-tilawati wasyukri. Sajadata tilawati wasyukri. Dua sujud tilawah dan syukur. Bukan, bukan, itu sajadata. Sajadata. Oh, enggak pakai alif ya. Jadi makanya tadi saya baca pertama sajadata at-tilawati wasyukri. Barulah saya sambung. Sajadata at-tilawati wasyukri. Ini enggak ada alifnya. Di situ enggak ada alif ya? Pakai tamar buto aja. Oh, pakai tamar buto aja ya. Ya, tapi memang seharusnya dua ya. Karena kan ada dua sujud ya. Karena memang ada dua sujud. Satu sujud adalah sujud tilawah, satu sujudnya lagi sujud syukur. Berarti kan dua sujud. Ya seharusnya memang yang tepat secara bahasa adalah menggunakan isim musanna, kan gitu ya. Wallahu alam. Ketimbang menggunakan isim mufrad karena memang ada dua sujud. Bila lihat dari idhofah tadi, ini sejenis sajadah syukri. Artinya tanpa alif pun sajadah tadi pada ta itu. Idhofah yang pada huruf angkot yang ada pada asyukur itu kan bisa juga idhofah pada sejarah. Lalu dia sajadah tadi dua sujud itu masih dengan sah, artinya bisa dipahami. Sujud syukur juga bisa dipahami sebagai sujud syukur itu. Baik. Seperti ketika saya katakan ibnu ataupun ummu Aliin wa Umar. Ummu Aliin wa Umar. Ibunya ada berapa orang? Iya, ibunya ada satu orang. Jadi artinya apa? Si ibu tersebut adalah ibu dari kedua orang tersebut. Tapi bayangkan kalau ketika saya katakan Umma Aliin wa Umar, yang artinya masing-masing dari mereka satu ibu. Jadi tentunya itu ada perbedaan makna. Enggak bisa dibilang seperti tadi ya. Walau kita bilang itu apa? Justru itu rancu ya. Karena kenapa rancu? Yang artinya berarti kalau ini tidak dikasih alif, tidak dikasih alif, artinya sujud tersebut adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujudnya satu. Kegunaannya dua. Iya, begitu. Faham, sama seperti tadi. Ummu Aliin wa Umar. Artinya ibunya satu, anaknya dua. Beda dengan Umma Aliin wa Umar. Ibunya dua dan anaknya dua. Masing-masing maksudnya. Faham? Bisa dipahami kira-kira, Pak? Tapi ketika si ibunya satu. Dengan bermaksud anak dua tak sepadan dengan sujudnya satu, tapi maksudnya dua. Enggak bisa. Karena begini, sujudnya satu, tapi sujud tersebut adalah sujud tilawah sekaligus sujud syukur. Berbeda dengan kalau misalkan sujudnya masing-masing, sujud untuk tilawah dan sujud untuk syukur. Kalau kita bilang sujud tilawah dan syukur, artinya sujud itu adalah sujudnya tilawah dan sujudnya syukur. Sama seperti misalkan kamu sudah melakukan sholat apa? Sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar. Kalau sholatnya nggak kita musannakan di dalam bahasa Arab, artinya sholat tersebut dia niatkan dua. Satu sholat tadi dia niatkan dua, niat zuhur dan niat asar. Itulah yang kita pahami maknanya jadinya, kan gitu. Hujan ya? Hah? Oh angin. Nah, kira-kira demikian. Jadi oleh karena itulah tadi saya katakan secara bahasa sih kayaknya lebih tepat ini dimusannakan. Walau kita nggak bisa menyalahkan secara total bagi mereka yang tidak memusannakan, tapi biasanya penyebab tidak dimusannakan itu adalah terjadinya amnia, ya, biasanya. Wallahu a'lam. Ya, itu biasanya faktor-faktor amnia. Iya. Sendiri tahu. Iya betul. Iya. Jadi, iya benar. Kira-kira gitulah ya maksudnya. Iya. Tepat itu. Iya. Tapi itu berefek negatif ya. Seperti tadi, perbedaan antara Umma Aliin wa Umar dengan Ummu Aliin wa Umar itu berefek negatif karena punya makna yang jauh berbeda. Punya makna yang jauh berbeda. Ketika yang kita maksudkan misal aku melihat ibunya Ali dan Umar, maka yang kita pahami adalah bahwa si ibu yang kita lihat adalah ibu dari kedua anak tersebut, maksudnya dari kedua orang tersebut. Berbeda ketika kita katakan aku melihat ibunya Ali dan ibunya Umar. Yang kalau dalam bahasa Arab berarti caranya adalah dengan memusannakan si ibu. Begitu. Bisa dipahami gitu ya. Jadi ini punya bisa memiliki pemahaman yang berbeda ya akhirnya. Ya kalau kita, karena kita udah sama-sama tahu bahwa sujud tilawah sendiri, sujud syukur sendiri, maka kita gak merasa problem saat tidak dimusannakan. Tapi secara tatanan bahasa dia dapat dikritisi gitu loh. Wallahu a'lam. Wathani, kemudian yang kedua, tadi itu yang pertama. Jadi yang tidak di, yang diharamkan bagi orang haid dan nifas itu adalah sholat, baik yang fardu maupun nafilah. Begitu pula dengan dua sujud yang selama ini kita kenal, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian yang kedua, as-shaum. Shaum itu juga haram bagi orang haid dan orang nifas. Haram untuk dilakukan, baik yang fardu maupun yang nafilah. Kemudian yang ketiga, wasalisu qira'atul Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Warabi'u, ha? Baik, kalau kita merujuk kepada teks kitab, maka termasuk ya, karena keumuman teks, maka termasuk. Adapun kalau kita merujuk kepada kitab yang lainnya, nah ada pula yang memperincinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namun kalau kita merujuk kepada teks yang ada di kitab ini, maka termasuk. Nah, gitu. Jadi bagaimana kalau seandainya kita dia Nah, oleh karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa murojaah itu lebih wajib dibandingkan ini, sehingga orang yang haid itu boleh memurojaah hafalannya. Ada dalil? Lagi-lagi dalil kias itulah yang mereka gunakan, karena dalilnya secara sharih yang enggak ada. Begitu. Ya sama seperti di sini, ijtihadlah sifatnya. Yang artinya kita ya mau gak mau harus legowo, si pulan pilih yang itu, si pulan pilih yang ini, dan sebagainya kan gitu. Karena sifatnya ijtihad gitu. Gak ada dalil secara sharih ya, melainkan ya itu tadi, menggunakan dalil-dalil umum yang mengarah kepada apa yang dia apa yang menjadi teori dia gitu ya, yang mengarah kepada apa yang menjadi teorinya dia. Demikian. Wallahu'alam. Ya jadi kalau kita baca di kitab-kitab yang lain terkait qira'atul Quran ini itu ada perincian. Ya. Adapun di sini dikatakan wasalith qira'atul Quran tanpa ada rincian, yang berarti jika kita mengambil keumuman lafaz berarti ya masuk. Begitu. Mau dia murojaah, mau dia ya, karena memang kan secara umumnya orang membaca Al-Quran imma murajaah imma ta'abbud, kan gitu ya. Ya apalagi kalau enggak itu, ya artinya memang itulah yang dimaksud, wallahu a'lam, kan gitu. Jadi mau murajaah mau tidak, ya sama seperti sholat tadi. Nah, jadi masa perempuan enggak, ya masalahnya di sini bukan soal dia berdosanya lagi, justru bisa jadi dia berdosa jika dia lakukan gitu loh. Sama seperti sholat, ya kan gak sholat berdosa, iya, tapi kalau perempuan haid justru berdosa kalau dia sholat gitu. Kan begitu kan, justru berdosa kalau dia sholat. Wallahu a'lam bishawab. Iya ada mani kan gitu ya. Baik. Nah kemudian sama gak sama orang yang junub atau hadas kan? Iya sama hadas kan? Nanti diterangkan juga kayaknya ya. Kemudian warrabi' masul mushaf. Ya, masul mushaf. Kalau tadi qira'atul Quran, baca Al-Quran, nah kalau sekarang yang keempat, masul mushaf. Ini juga diharamkan bagi orang haid dan nifas, yaitu menyentuh Al-Quran. Wahuwa ismun, maksudnya al-mushaf ya, adalah nama bagi sesuatu ya, nama bagi sesuatu yang ditulis padanya kalamullah. Kalamullah Ta'ala bainat daffataini. Ya, bainat daffataini. Yang berada di antara dua kulit. Ya, yang berada di antara dua sampul ya, kalau kita mungkin begitulah bahasanya ya. Wa hamluhu, illa idza khafat alaihi, dan juga membawanya. Jadi mashul mushaf dan juga membawanya. Kecuali kita khawatir terhadap mushaf tersebut. Ya mungkin khawatir terinjak, khawatir tempatnya yang tidak tepat. Nah, itu baru silakan. Ya, kecuali itu. Kecuali apabila dia khawatir terhadap Al-Qur'an tersebut. Ya. Nah, demikian. Jadi ini yang keempat. Yang keempat menyentuh memegang ataupun menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf tersebut. Kecuali khawatir terhadap mushaf tersebut. Maka silakan ya, silakan bawa ataupun silakan pegang. Nah, adapun mushaf definisinya di sini diterangkan oleh musannif, oleh syarih, ismun lil maktubi. Ya, mushaf itu adalah sebuah nama untuk sesuatu yang ditulis di dalamnya kalamullah. Itu mushaf namanya. Ya. Dinamakan dengan mushaf yang berada di antara dua sampul. Baik, kemudian yang kelima. Iya. Saya masih kurang nyaman juga tadi dengan murajaah Al-Qur'an tadi. Karena terlambat anak saya menghafal Qur'an. Jadi kadang dia usahainya dia murajaah juga. Jadi bagaimana solusinya supaya hafalan kita itu tidak berubah dengan kondisi seperti itu? Apakah bisa lagi baca dalam hati misalnya kemuratan? Nah, itu maksud saya berbeda, suruh menghafal, mengulang-ulang. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Syekh Utsaimin, wajib dia tetap walaupun haid. Wajib mengulang hafalannya karena itu enggak dihitung qiraat. Jadi menurut beliau secara bahasa itu tidak dihitung qiraat. Itu maksud saya tadi mau terangkan yang sorry, bolehnya dia menghafal atau murajaah. Sepertinya kita perlu ke kitabnya Imam Besud ini. kalau kita bahas secara rinci. Dan kebetulan juga tadi pun saya tidak terpikir buat ngebahasnya secara terperinci terkait qiraatul Quran ini. Apakah di internal itu terdapat khilaf atau justru khilafnya terjadi di eksternal? Ini pun juga saya nggak tahu. Karena biasanya pun ulama-ulama Saudi itu pandangan mereka itu juga didasari dari konsep-konsepnya Syafi'iyah. Sejauh yang saya ketahui ya, sedikit banyaknya didasari dari konsep-konsep Syafi'iyah. Walau kesannya mereka itu dikenal dengan Hambali, kan gitu ya. Tapi banyak dari fikih-fikihnya itu justru mengarah kepada Syafi'iyah. Nah, kalau lah pun misal Syekh Utsaimin berpandangan bahwa murajaah Al-Qur'an bagi orang yang haid itu boleh, ya bisa jadi pandangan dia itu muncul berdasarkan konsep mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam, yang saya belum mengkajinya secara mendalam. Begitu. Ya, itu perlu kita kaji lagi lah insyaallah. Iya, nanti insyaallah ya benar. Ya insyaallah minggu depan ya. Betul. Ya, nanti dan saya kasih khitabnya ya. Ya. Anak saya nanti membaca itu. Iya, insyaallah. Sadarannya kan. Betul, insyaallah. Kalau saat Islam ini dari berdasarkan ini khawatir kalau saya anak itu murojaah. Iya, betul. Khawatir saya kan khiratul Quran itu masuk memurojaah. Iya, betul. Ha. Tapi kata guru-gurunya ada katanya yang dari tentang bolehnya memurojaah. Dari mazhab Syafi'i atau dari mazhab yang lain? Oh, iya. Ya, coba nanti saya telusuri lebih dalam ya. Ya, nanti saya telusuri lebih dalam. Apakah iya. Coba nanti insyaallah ya. Insyaallah saya cari-cari. Dan insyaallah jawabannya sudah ada di minggu depan. Ya. Karena dia dalam murajaah itu pegang Al-Qur'an. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin, mashul mushaf enggak boleh sama sekali. Jadi mashul mushaf itu enggak boleh sama sekali. Karena murajaah itu enggak ada kebutuhannya terhadap mashul mushaf. Tapi begitu pun menurut mereka itu boleh dengan hail ataupun satir. Nah, kalau di sini justru enggak boleh. Ya, jadi kayaknya ada di kitab ya, di kitab justru enggak boleh. Nanti kita baca lebih lanjutnya nanti lah insyaallah. Nah, adapun untuk jawaban masalah qiraatul Quran sama mashul mushaf dari pandangan-pandangan ulama yang lainnya nanti insyaallah saya bawakan pada minggu depan. Baik, kemudian nah ini kita lanjutkan dulu ya. Wal khamis dukhulul masjidi lil haidhi in khafat tanwithahu. Dan yang kelima adalah masuk masjid bagi orang yang haid, in khafat tanwithahu, jika takut kececer. Ya gitu ya, jika takut mengotori. Ya, jika takut ataupun khawatir kececer. Ya, mafhum mukhalafahnya jika tidak khawatir kececer. Boleh. Ya. Begitu. Ya, mafhum mukhalafahnya demikian ya. Berdasarkan konteks kitab ya, kita hanya bisa memahami berdasarkan konteks kitab. Kalaupunlah ada misalkan ulama madhab ya, yang berpandangan berbeda, ya baik madhab internal ya, madhab yang berpandangan berbeda, ya itu babnya babnya lain tentunya ya, pembahasannya lain. Intinya kita hanya membacakan apa yang ada di dalam buku. Nah di sini dikatakan yang kelima yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas adalah masuk masjid. In khafat talwithuhu, ya in khafat talwithuhu, jika dia khawatir akan tercecer. Yang artinya jika dia yakin tidak akan tercecer, maka dia boleh masuk masjid. Nah demikian. Apakah sama masuk dengan lintas? Apakah sama masuk dengan berdiam? Di sini masuk. Yang artinya semua semua abstrak ya, semua kegiatan ya, semua kegiatan yang dia itu dikategorikan masuk, maka nggak boleh. Ambil. Lintas. Karena masuk maka nggak boleh. Sampai nanti ada catatan lebih lanjut ya, andaikan ada catatan lebih lanjut nanti. Pokoknya sampai di sini nggak boleh. In khafat talwithahu. Tapi jika dia yakin, ya yakin bahwa tidak khawatir, ya mungkin dia pakai pembalut yang cukup bagus kan gitu ya. Ya silakan kan gitu. Karena mafhum mukhalafahnya begitu. Ya berarti dia bisa masuk. Nah demikian. Kalau nggak salah saya ini juga salah satu pendapatnya Syekh Albani. Ya bolehnya orang apa wanita haid mendatangi kajian di masjid jika dia tidak khawatir kececernya. Wallahu a'lam bishawab. Ya demikian. Syekh Albani atau Syekh Utsaimin ya, saya lupa antara dua itu ya. Antara dua itu, apakah Syekh Utsaiminnya yang berpandangan boleh, Syekh Albani yang berpandangan tidak boleh sama sekali secara mutlak, atau Syekh Utsaiminnya yang justru bilang enggak boleh sama sekali, Syekh Albani yang boleh. Wallahu a'lam. Saya lupa, nanti saya rujuk lagi ya. Wassadis, dan yang keenam, at-tawafu fardhon aw naflan. Dan juga diharamkan melakukan tawaf baik yang fardu maupun yang nafal. Kemudian yang ketujuh al-wadu. Terkait dengan masuk masjid bagi wanita haid. Iya. Bagaimana kita makruh bahwa istri Rasulullah itu tinggal di masjid? Aisyah. Bersama Rasulullah di masjid samping kamar Rasulullah kan tinggal di masjid. Kan kalau kita lihat keadaannya sama ada haid-haid di dalam masjid itu. Bagaimana dengan keadaan Aisyah yang berada dalam masjid Madinah dalam keadaan haid? Apakah tidak berlaku bagi istri Rasulullah? Nah ini yang kayaknya perlu kita telusuri. Apakah kamarnya Rasulullah itu dikategorikan sebagai masjid ataukah tidak? Iya. Rasulullah bisa melihat dari kamar itu orang sholat. Iya, karena memang dahulu nggak pakai tembok. Ya kan begitu. Ya kan dahulu nggak pakai tembok ya, nggak seperti sekarang kan. Ya, bahkan sekarang kayaknya udah mulai juga nggak pakai tembok, maksudnya pakai kaca ya. Jadi bisa kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu perlu dikaji ulang ya terkait hal itu. Karena banyak kemungkinan di sana. Ya banyak kemungkinan. Jadi nggak bisa jadi dalil untuk ngebantah permasalahan ini. Gitu. Nah demikian. Karena banyaknya kemungkinan. Sama seperti banyaknya kemungkinan. Rasulullah menyentuh Aisyah ketika lagi sholat, menggeser kaki Aisyah ketika lagi sholat, itu banyak kemungkinan. Sehingga bagi madhab Syafi'i itu sangat jauh untuk dijadikan dalil atas pandangan mereka, di mana menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau dengan kata lain hadas, karena banyaknya kemungkinan di situ. Ya untuk masalah nyentuh apa menggeser kaki Aisyah itu banyak kemungkinan. Iya, nah gitulah kira-kira banyak kemungkinan. Ya sama seperti ini. Banyaknya kemungkinan gitu. Wallahu a'lam, itu perlu dikaji ya. Intinya perlu dikaji untuk memastikan maknanya. Baik. Kemudian yang keenam, ya tapi ini belum selesai ya pembahasannya ya. Yang keenam at-tawafu fardhon aw naflan. Yang ketujuh al-wadu, bahasa lain dari jima ya. Itu yang juga enggak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Wa yusannu liman muwati'a fi iqbalid dami at-tasadduq bi dinarin wa liman wati'a fi idbarihi at-tasadduq bi nisbi dinarin. dan dianjurkan bagi mereka yang melakukan senggama saat darah lagi deras-derasnya itu bersedekah dengan satu dinar, dan bagi mereka yang melakukan senggama saat darah lagi sudah sedikit gitu ya, tidak lagi deras-derasnya, itu bersedekah dengan setengah dinar. Nah demikian. Maksudnya ini sedekah. Maksudnya gimana? Ya jika terjadi demikian ya, jadi dianjurkan bagi mereka yang melakukan tersebut itu bersedekah, dianjurkan bersedekah. Tapi perbuatan mereka tetap haram ya. Namun jika mereka lakukan, maka dianjurkan bagi mereka untuk mensucikan dirilah kalau bahasa kita ya. Bayar dosa gitu. Bahasa. Ya jadi sebenarnya ya kalau di sini iya betul kira-kira demikian. Jadi dianjurkan ah. Wajib di sini apakah bermaksud duful ataukah istimna? Yang bayar apa tadi? Kalau kita lihat di kamus ya, dan juga kita baca dari keterangan Imam Bajuri, ya, maka makna wafa di sini adalah jima. Iya, ya, makna wafa adalah jima di sini yang dimaksudkan. Ya karena di situ beliau katakan begitu, wafa jima. Wallahu a'lam. Kalau istimna itu kan iya onani ya bahasa kita ya onani. Iya itu istimta. Ya itu istimta. Iya itu namanya istimta. Lain istimta itu merangsang ya, merangsang ya, itu istimta. Jadi ada istimta, ada istimna, ada jima ya kan. Iya, lain-lain. Iya, kira-kira demikian. Jadi lain ya. Nah, ini bukan istimta yang dimaksudkan. Jadi yang dimaksud bukan istimta tapi memang wafa ya, memang jima. Iya, betul. Nah, jadi dianjurkan soal keharamannya tetap haram ya, soal keharamannya tetap haram, tapi jika ada yang melakukan hal tersebut, maka dianjurkan bagi dirinya, disunnahkan bagi dirinya untuk bersedekah satu dinar jika saat si darahnya banyak, dan bersedekah setengah dinar jika saat darahnya itu penghabisan ya, idbar, penghabisan ya. Kalau Iqbal, awal-awal agak lari dari pernyataan itu, masih ada kaitan ya. Apa katanya orang yang jima istrinya lagi haid, kalau saatnya terjadi pembuahan anak, jadi anaknya dia. Oh, ini menurut sains yang perlu dikaji secara sains pula. Ya, saya pikir itu nggak bisa di ini ya, karena begini, bahkan yang ketika sains mengatakan kawin sedara itu saja terjadi kerusakan genetik, faktanya berapa banyak yang kawin sedara tapi tidak terjadi kerusakan genetik pada anaknya, kan gitu. Jadi sains saja pun bisa salah teori, gitu ya. Salah prediksi, wallahu a'lam. Jadi kalau soal itu kayaknya saat ilmu itu nazari, itu nggak bisa kita terima secara mutlak, kecuali jika itu adalah ilmu daruri ya. Kalau ilmu daruri maka harus seperti apa ya, bisa kita benarkan. Tapi kalau ilmu itu nazari, kita berhak membenarkan dan berhak pula mendustakan, gitu loh. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya sama kayak bulatnya bumi. Ya. Jadi silahkan mau mendustakan, silahkan mau membenarkan. Karena itu ilmu nawari, bukan ilmu daruri, gitu ya. Baik. Wallahu a'lam. Amrun mujtahad. Iya, amrun mujtahad. Ya. Nah kemudian wasamin yang ke-8. Ya karena tadi ada 8 macam ya. Ada 8 macam yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, yang terakhir yaitu adalah al-istimta. Ya, ini yang kita bicarakan tadi ya. Soal apa tadi? Merangsang ya, perangsangan ataupun bersenang-senang. Al-istimta'u bima bainas surrati war rukbah. Ya, ini merangsang antara as-surrah, pusar, war rukbah dan lutut. Jadi melakukan kesenangan ya, kesenangan syahwat ya kan ya. Melakukan kesenangan syahwat antara yang berada di antara as-surrah dan rukbah. Itu juga diharamkan. Antara as-surrah dan rukbah minal mar'ati, dari si wanita tersebut. fala yahrumul istimta bihima wala bima fauqahuma alal mukhtari fi syarhil muhaddad. Dan tidak haram beristimta dengan keduanya, maksudnya dengan surah dan dengan lutut. Tapi antara surah sama lutut, antara pusar sama lutut haram. Adapun pusarnya sendiri dan lututnya sendiri itu tidak diharamkan. Dan juga di atas keduanya. Iya, ada ada. Iya benar ya. Ya silakan ya. Silakan beristimta. Iya benar. Iya kalau itu boleh. Ya betis. Iya. Jadi silakan bermain-main dengan betisnya. Silakan kan ya. Silakan bermain-main dengan betisnya. Tapi bermain-main dengan pahanya, ya menurut kita tidak dibenarkan. Nah demikian. Jadi bermain-main dengan betisnya, ya silahkan. Bermain-main dengan dadanya, silahkan gitu ya. Baik. Karena di sini wala bima fauqahuma, dan tidak diharamkan dengan apa saja yang berada di atas keduanya. Alal mukhtari, menurut pendapat yang terpilih. Sebagaimana yang tercantum di dalam Syarhul Muhaddab, karangan Imam An-Nawawi. Wallahu a'lam. Nah demikian. Ini tentang yang ke-8 dan yang terakhir ya, yaitu tentang masalah bersenang-senang dengan apa bersenang-senang apa, atau merangsang gitu ya, atau apalah bahasanya, ya bercumbu juga bisa ya, ya pokoknya nggak hanya bercumbu ya, bersenang-senang ini ya, tidak hanya bercumbu, karena bersenang-senang nggak harus bercumbu, meraba-raba juga bahagian dari bersenang-senang, pokoknya bentuknya rangsangan lah pokoknya, ya intinya ini ya menikmati ya, menikmati syahwat kita kan. Jadi menikmati syahwat kita yang berada di antara surah dan rukbah itu diharamkan. Ya demikian. Nah kalau yang di sini tidak dianjurkan, tapi yang wapak tadi dianjurkan. Dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar jika iqbalud dam, dan dianjurkan bersedekah setengah dinar jika idbarud dam. Nah demikian. Wallahu a'lam. Nah kemudian summa istataradal musannifu li dhikri ma haqquhu ay yuntara fi ma sabaqa fi fasli mujibil ghusl faqala wa yahrumu alal junubi 5 asya'. Nah kemudian di sini musannif, maksudnya Imam Abu Suja, itu beristitarad. Apa kemarin istitarad bahasa biasanya? Melebar ya, melebar. Nah di sini musannif pembahasannya melebar. Ya, Imam Abu Suja di dalam pasal ini dia melebar ataupun keluar dari pembahasan. Ya, keluar dari pembahasan. Yang seharusnya pembahasan ini, ya, yang seharusnya pembahasan ini itu disebutkan pada pembahasan yang telah lalu, yaitu pada pasal mujibul ghusl. Apa pembahasan tersebut? Pembahasan yang dibilang oleh syarih melebar ini. Wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'. Ya seharusnya perkara ini itu disebutkan ataupun dibahas pada fasal mujibul ghusl menurut penulis. Ya menurut syarih. Karena di sini dia katakan li dzikri ma haqquhu. Karena seharusnya yang pas ya, Ma, yang pas ini disebutkan pada apa pada pembahasan yang telah lalu, yaitu pada fasal mujibul ghusl. Nah demikian hak yang pas ataupun tepatnya gitu ya, kira-kira kita bahas ini kan demikianlah ya. Seharusnya ya, bisa juga begitu ya. Jadi ma haqquhu ayyukara fi ma sabab. Ma haqquhu sini wazifahnya sebagai mubtada ma. Baik. Haqquhu ya, pertama yang perlu kita bahas terlebih dahulu adalah ma itu apa, ya kan gitu ya. Ma itu adalah iya isim mausul. Nah isim mausul maka isim yang muftaqir ya, wajib butuh silah, kan gitu ya. Nah oleh karena itu berarti yang perlu kita cari berikutnya adalah jumlah silahnya. Maka jumlah silahnya di sini adalah apa-apa yang ada setelahnya itu. Nah tinggal kita tentuin jumlah silahnya ini polanya apa, apakah pola filia atau pola ismia. Jika polanya adalah pola ismia, berarti hakuhu adalah mubtada dan khabarnya adalah ayyun karofi masabak. Iya kan begitu. Berarti hakuhu adalah mubtada. Adapun ma sendiri, jika ditanya wadifahnya apa, maka wadifahnya fi mahalli jarrin mudafun ilaihi, dan mudafnya dzikr. Nah, demikian. Ya, li dzikri ma. Nah, kira-kira begitu. Ada khabarnya. Iya, khabarnya berupa masdar muawwal. Jelas? Baik. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi kita masuk ataupun melebar ke pembahasan yahrumu alal junubi khamsatu asya. Nah, kalau tadi kan kita berbicara tentang apa yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Nah, ini kita berbicara tentang apa yang haram bagi orang junub. Nah, di sini kata Imam Abu Suja, diharamkan bagi orang yang berjunub itu 5 macam. Atau ada 5 macam yang haram bagi orang yang junub. Yang pertamanya adalah as-salatu fardhon au naflan. Pertamanya adalah salat. Jadi haram bagi orang yang junub untuk melakukan salat. Baik salat itu adalah salat fardu ataupun salat nafal. Yang kedua, wasani qira'atul Quran. Juga sama. Ya seperti nifas dan haid tadi. Qira'atul Quran, membaca Al-Quran, ini juga diharamkan. Ghairi mansukhit tilawah. Kecuali tilawah yang di nasakh ya, kecuali tilawah yang di nasakh. Iya, kecuali tilawah yang mansukh, ya tilawah yang sudah dinasakh. Seperti kemarin apa? Al-Qur'an yang sudah dinasakh. Ada yang ingat kemarin? Yang waktu kita ngebahas usul fikih. Iya, pun kemarin gitu. Ah, bukan, itu bukan Al-Qur'an. Anda yang kemarin Al-Qur'an yang tapi enggak lapasnya pun sudah tidak ada lagi, sudah dinasakh. Lapas dan hukumnya sudah dinasakh. Gimana? Syekh. Ah iya, betul. Asy-syekh wasy-syekh wasy-syekhatu. Fak. Pokoknya tentang masalah ini. Maksudnya. Ya maksudnya asy-syekh wasy-syekhatu apa orang tua ya, ataupun ya orang tua lah, suami ataupun istri yang berzina itu dirajam. Farjumu gimana tuh ya, pokoknya itulah, itu Al-Qur'an tadi ya, tapi sudah dinasakh ya, lafaznya pun sudah. Nah, kalau itu yang kita baca maka enggak haram ya. Kenapa ya? Tilawahnya sudah dinasakh ya, tilawahnya sudah dinasakh. Nah, begitu. Jadi intinya membaca Al-Quran itu diharamkan bagi orang junub kecuali mansukhit tilawah, yang tilawahnya sudah dinasakh. Ayatan kanat au harfan. Ya. Baik seayat ataupun sehuruf. Sirran au jahran. Sir ataupun jahar. Jadi sir ataupun jahar. Sir ataupun jahar. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Sir atau alhamdulillahirabbil alamin. Iya, tetap enggak boleh kan gitu ya. Baik. Wa kharaja bil Qur'an at-Tauratu wal Injilu. Ketika kita katakan Al-Qur'an, maksudnya membaca Al-Qur'an, maka tidak termasuklah at-Tauratu wal Injilu. Amma adzkarul Qur'an fatahillu la biqasdi Qur'anin. Adapun zikir-zikir yang diambil dari Al-Qur'an maka halal, tidak diharamkan. Tapi bukan tujuan Qur'an. Bukan bermaksud Qur'an, tapi bermaksud zikir. Karena memang zikirnya kebetulan lafaznya ya memang diambil dari Al-Qur'an. Yes. Iya, umpama betul. Iya, tepat. Padahal kita tahu bismillah adalah ayat Al-Qur'an. Bukan, zikir-zikir maksudnya ini. Iya, zikir-zikir, bukan maksudnya murojaah ya, bukan. Jadi zikir-zikir, adapun zikir-zikir yang dari Al-Qur'an, fatahillu, maka boleh. Tapi bukan bertujuan Al-Qur'an, maksudnya bukan bertujuan qiraatul Qur'an. Ya, adapun kalau bertujuan qiraatul Qur'an, ya seperti bismillahirrahmanirrahim, ya maka enggak boleh. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim bertujuan zikir, maka boleh. Nah, demikian. demikian. Itu saat junub ya. Ini kita cerita tentang junub soalnya. Wasdalis, dan yang ketiga yang juga diharamkan bagi orang yang junub adalah masul mushaf wa hamluhu min babi aula, yaitu menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf. Dan tadi kita sudah maksudnya Syarif tadi sudah sebutkan definisi mushaf ya. Jadi menyentuh menyentuh mushaf dan membawanya itu lebih enggak boleh lagi. Ya min babi aula. Nah, begitu. Jadi kalau nyentuhnya saja enggak boleh, maka membawanya dan membawanya min babi aula lebih lagi, begitu. Maka membawanya lebih lagi. Membawanya lebih lagi. Karena kan membawa itu kan enggak perlu dibilang tidak bisa. Membawa enggak perlu megang, bisa taruh tas. Iya, baik. Kita baca nanti di sini. Iya, kita baca nanti di sini ya. Warabi. Dan yang ke di sini. Oh iya, enggak ada di sini ya. Oh, ada. Ya ada. Ya ada di sebelah ya. Ya syukurnya ada. Nanti kita baca. Baik. Warabi, dan yang keempat, at-tawafu fardhan au naflan. Ya, juga tidak boleh bagi orang yang junub melakukan tawaf baik yang fardu maupun yang nafil. Wal khamis, al-lubthu fil masjid. Ya, jadi beda di sini baru dipertegas ya, al-lubthu fil masjid. Menetap. Iya, menetap di masjid. Bersinggah ya, singgah di masjid. Kan ini, singgah di masjid ataupun menetap di masjid. Li junubin muslimin. Nah, ini ngapain ya disebutnya li junubin muslimin? Iya. Maksudnya apakah mafhum mukhalafahnya kalau orang kafir itu boleh? Ya. Apakah demikian? Wallahu alam. Ya, karena rasanya enggak mungkin ya. Ya, seperti yang kita ketahui orang kafir juga enggak boleh ya. Kan begitu. Berarti ya, li junubin muslimin. Ya, jadi al-lubthu fil masjid li junubin muslimin. Illa li darurah, kecuali karena darurat. Ya, ini saya enggak tahu ini kenapa Imam Ibnu Qasim menyertakan ucapan ataupun ungkapan li junubin muslimin. Kalau memang maksudnya adalah menerangkan bahwa yang enggak boleh tetap itu adalah orang junub, ya karena dari awal kan memang pembicaraan kita tentang junub. Kalau maksudnya berarti memang tentang masalah muslimnya, berarti mafhumnya, mafhum mukhalafahnya orang kafir boleh. Memang dalam apa orang kafir yang enggak boleh cuma masuk menjadi haram. Sama Islam dilarang boleh orang kafir masuk. Jadi kita enggak perlu ngelarang orang kafir untuk masuk ke masjid. Yang saya tahu orang kafir baik junub mau enggak junub ya enggak boleh, kan gitu. Di banyak tempat ulama membolehkan masuk orang kafir ke masjid. Seperti misalnya di Medan misalnya. Apa kan pernah terjadi itu? Situ. Oh iya. Orang Nabi menangkap orang kafir kemudian diikat di tiang dalam masjid. Diikat di interogasi lah gitu, tapi diikat di tiang masjid di Masjidil Haram. Jadi berarti boleh ya? Di Malaysia. Ya berarti begitulah, berarti mafhum mukhalafahnya orang kafir boleh. Karena memang kayaknya ngapain juga dia sebutin di junubin muslimin kalau berarti artinya orang kafir yang junub pun tetap boleh. Tetap boleh kita singgahkan di situ kan gitu ya. Ya kita singgahkan di situ ya. Cuma yang pernah saya tahu kan orang kafir itu enggak boleh masuk masjid kecuali atas izin orang muslim yang di atas mumayyiz, yang baligh, yang akil ya. Iya, yang baligh ataupun yang akil. Itu yang pernah saya tahu. Wallahu a'lam. Jadi orang kafir itu enggak boleh masuk ke masjid kecuali atas izin orang muslim yang baligh gitu. Iya, itu yang pernah saya tahu. Wallahu a'lam. Ya tapi kalau melihat konteksnya seperti ini ya maka kita pahami sesuai konteks ya. Berarti mafhumnya adalah orang kafir pas saat junub boleh kita singgahkan ke masjid. Ya, nah demikian. Ya wallahu alam. Kama nihtalama. Jadi tapi kita bercerita tentang masalah orang yang muslim aja ya. Dimana jika dia junub maka dia enggak boleh hingga di masjid kecuali darurat. Ya kecuali karena darurat. Contoh yang darurat itu seperti manihtalama fil masjid wa ta'addara khurujuhu minhu. seperti orang yang mimpi, ya, maksudnya mimpi basah ya kalau bahasa kita ya, seorang yang mimpi basah berarti kan dia junub jadinya di dalam masjid, ya, jadi dia tidur di dalam masjid kemudian dia mimpi, lalu dia nggak bisa keluar, ya, mustahil bagi dirinya untuk keluar, ta'adzdzara khurujuhu minhu, untuk keluar dari masjid. Kenapa? Li khaufin ala nafsihi au malihi. Mungkin tiba-tiba di luar masjid ada perang kan gitu ya. Kan barangkali demikian. Iya, jadi dia takut hilangnya ya, hilang nyawanya kan gitu ya. Kalau dia lewat kan gitu. Ya, enggak tahu gitu. Atau tiba-tiba mungkin segerombolan singa nunggu di depan kan gitu ya. Iya, umpama kan gitu. Intinya li khaufi ala nafsihi au malihi. Namanya darurat ya. Darurat itu kan memang hal-hal yang mustahil. Gitu. Hal-hal yang sangat sangat jarang terjadi kan gitu. Nah itu kondisi darurat ya. Contoh dari kondisi darurat, maka dalam dalam keadaan seperti ini ya, dia boleh menetap, boleh hingga di situ ya, boleh menetap di situ walaupun dia junub tadi ya. Itulah salah satu contoh kasus darurat tadi ya, karena tadi dikatakan illa lil darurah, kecuali karena darurat. Dan contoh darurat adalah seperti orang yang tadinya tidur di masjid kemudian dia mimpi, kemudian dia nggak bisa keluar ya, dikarenakan dia takut hilang nyawanya ya, ataupun hilang hartanya kalau dia keluar ya, karena mungkin kalau dia keluar buat mandi ya, HP-nya hilang di ataupun tasnya hilang di dalam kan gitu ya, ya maka dia boleh menetap terlebih dahulu di situ ya, ataupun nyinggah sesaat di situ. Amma uburul masjidi marron bihi min ghairi lubthin fala yahrum. Adapun kalau numpang lewat tanpa nyinggah maka enggak haram, fala yahrum. Nah demikian. Bal wala yukrahu fil asah. Bahkan tidak makruh menurut pendapat yang paling sahih. Ya, jadi bukan hanya sebatas tidak haram, bahkan tidak makruh menurut pendapat yang paling benar. Wa taraddudul junubi fil masjidi bi manzilatil lubthi. Sementara mondar-mandir ya, mondar-mandirnya orang junub di dalam masjid itu setingkat dengan lubth. Ya, setingkat dengan nyingga, sama aja maksudnya, hukumnya sama dengan lubth. Berarti enggak boleh haram. Wa kharaja bil masjidi al madarisu war rubut. Dan ketika kita katakan fil masjidi artinya tidak termasuk al madaris, tempat-tempat belajar, war rubut, tempat semedi. Ya, biasanya tempat semedinya orang sufi ya. Nah, begitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu boleh ya. Silahkan masuk ke dalamnya. Jadi di madrasah itu masih kosan yang wanita belajar, termasuk madrasah misalnya pengajian masjid. Selama dia bukan masjid. Selama itu bukan masjid. Jadi memang dia aula madaris, aula durus. Ya, memang dia itu aula tempat belajar atau aula tempat apa namanya bersemedi gitu ya. Nah, tempat apa namanya itu bermunajat ya, aula tempat bermunajat. Nah itu yang jadi permasalahan ya, saya nggak tahu itu dibangun atas dasar musola atau atas dasar aula tempat belajar, itu yang nggak tahu ya, begitu ya, itu nggak pernah saya tanyakan. Tapi kayaknya atas dasar musola ya, yang berarti nggak boleh gitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan Rasulullah ketika di masjid, apakah ketika dia junub boleh? Ya berarti dia keluar. Kan nggak ada keterangan bahwa ketika dia junub dia tetap di masjid. Ya, ketika dia mungkin saat dia junub maka dia keluar dan dia mandi, kan gitu. Tapi mohon maaf, saya baca tadi di kitab ini. Karena kita katakan bahwa ini pengucuran untuk rasul. Karena kehormatan rasul itu lebih tinggi dari kehormatan masjid. Iya. Kalau soal cerita pengecualian memang bahkan kencing nabi pun nggak najis. Iya, ya, itu ada cerita apa, ada pandangan demikian, bahkan kencing nabi pun tidak najis. Yang itu mungkin nanti akan kita bahas di yang mabesut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi artinya keharaman bertinggal di masjid ini kecuali Rasulullah. Bisa jadi. Ya, bisa jadi demikian. Ya karena Rasulullah ini kan punya keutamaan tersendiri ya. Ya di mana kencingnya aja kita boleh bertabarruk kan gitu ya. Gitu. Terhadap kencingnya kalau masih ada. Gitu. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kencing bersanad. Ya kencing bersanad ya. Saya punya kencingnya Rasul. Sanad ya, ada sanadnya gitu ya. Jadi rambutnya itu gimana tuh Ustaz yang diistimewakan sama kaum sebelah? Ya kalau memang bersanad kita mau bilang apa? Kalau memang sanadnya siqah kan gitu. Kalau memang sanadnya siqah yang jadi pertanyaan kalau kita riset secara ilmiah kan perlu tes DNA itu kalau rambutnya benar enggak itu rambutnya Rasulullah. Tes DNA gimana caranya mas? Nah, itu dia, mas? Orang tubuhnya kan udah gak ada. Maka dalam hal ini sanad sama seperti perkataan Rasul. Dari mana kita ngetes perkataan Rasul bahwa ini murni dari Nabi SAW? Dari sanad. Ya sama juga dengan peninggalan-peninggalan Rasul. Benarkah ini benda-bendanya Nabi SAW? Sanad. Itulah yang menentukannya. Sama seperti perkataan Nabi. Apa yang menentukan bahwa ini memang Nabi yang ngomong? Sanad. Iya, itulah dia. Iya. Kalau enggak ada sanad ya niscaya orang akan bisa berbicara apapun apapun yang dia mau kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jadi sanadlah. Nah, kalau tes DNA itu makanya sebenarnya di Islam ini enggak butuh tes DNA, asalkan sanadnya siqah kan gitu. Asalkan sanadnya siqah. Tapi yang jadi masalah manusia sekarang ini minim dari adil gitu loh. Sehingga makanya ruang jarah dan adil, ruang jarah dan takdil itu udah enggak ada lagi. Karena kalau mau dilakukan jarah dan takdil, enggak ada yang dapat adil kita. Yang dapat jarah terus gitu loh. Sekarang kasus yang sudah jadi negara belum terjadi seperti ini. Iya. Ketika Ustaz mengatakan hukum ini, itu murid samina wa ta'ala. Iya. Sekarang betul. Tepat. Ahsanta, masyaallah. Betul. Masyaallah. Barakallahu fiik. Iya, benar itu, Pak. Karena keadilan sudah hilang, benar, tepat. Semuanya sebesar arif bisa mengatakan ini dan itu. Hukumnya ini. Ya kan? Saya mengatakan arif bisa. Iya. Iya. Iya. Bukan arif, bukan keadilan itu ada berarti loh itu. Masih bisa dinilai gitu ya. Sekarang mau kata ada LC MH dan sebagainya masih kita tanya. Iya. Ya karena memang kan sesuai dengan apa Nabi juga ya pernyataan Nabi kan di mana kurun itu kan semakin menurun kan gitu ya kualitas kurun itu kan semakin menurun ya jadi sunnatullah lah intinya menurunnya kualitas tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya oleh karena itu jalan yang terselamat bagi kita saat ini adalah kembali kepada ulama. Ya, kalau antum mampu mentelaah sendiri ya silahkan begitu. Adapun saat orang mau tetap kembali ke ulama atau bahasa kita taklid sama ulama, kita nggak bisa bully gitu. Ah ini ingkar sunnah ini. Waliyadzubillah kita bilang dia ingkar sunnah gara-gara dia ngekor sama ulama kan gitu. Ya, adapun engkau ya karena mungkin engkau mampu melakukan pentelaahan ya silahkan menyelisihi kan gitu ya. Ya dia ngerasa bahwa yang siqah itu si fulan bukan kau kan gitu. Ya maksudnya si ulama, si imam yang siqah, kau enggak siqah menurut dirinya kan gitu. Ya apa boleh buat. Wallahu a'lam bishawab. Pernah satu kasus di tahun 90-an. Masjid kami di tinggi dan di Amira. Sijil sama Nadir. Bertengkar aja maaf. Apa hukumnya? Kirim beberapa orang kami ke Arif Isa. Iya. Saya mau tanya, Ustaz, apa hukumnya menjaga mirah ini? Nah, mirah. Kata Ustaz itu dengan tua dan sudah lemahnya, sama ada tempat imam ditinggikan atau tempat imam ditinggikan tempat berhajat misalnya, maka hukum itu makruh. Tidak mencari berita. Iya. Sama ada tempat imam atau makmum ditinggikan tempat berhajat misalnya, maka hukum makruh. Tanya lagi, apa maksud berhajat misalnya sebenarnya? Jika tempat itu tak mungkin lagi untuk diratakan, soal berjamaah misalnya, waktu sudah sangat baik, jalanan. Tempat itu tinggi rendah, meski berjamaah juga, diisi untuk rendah, boleh. Ya sedikit lagi sudah mau selesai. Thumma istatrada al-musannifu aydan min ahkamil hadatsil akbar ila ahkamil hadatsil asghar. Kemudian di sini pun musannif lagi-lagi beristitrad ataupun melakukan pembahasan yang melebar dari hukum hadas besar ke hukum hadas kecil. Faqala di mana dia berkata wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghara. Salah satu asya. Adapun bagi mereka yang bagi mereka yang hadas kecil, maka ada tiga perkara yang diharamkan. Pertama, as-salatu. Kedua, at-tawafu. Ketiga, massul mushafi wa hamluhu. Wa kadza kharitatun wa sunduqun fihima mushaf. Ini jawaban untuk Satian tadi. Ya. Nah, itu dia. Baik tasnya, baik kotaknya yang ada di dalamnya Al-Qur'an juga enggak boleh dibawa. Itu hadas kecil, konon lagi junub. Ya kan gitu ya. Baik. Wa yahillu hamluhu fi amti'ah, tapi boleh membawanya jika bersamaan dengan perabotan. Ya, jadi kotaknya itu bukan kotak yang di dalamnya Al-Qur'an doang gitu loh. Ya, tapi bersama perabotan. Ya, bersama perabotan lain. Wa fi tafsirin, atau mushaf yang beserta tafsirnya. Tapi dengan ketentuan aktsara minal Qur'an. Kalau tidak lebih banyak daripada Qur'annya, tetap enggak boleh juga. Ya, misal kayak sekarang kan ada Al-Qur'an itu yang ada catatan-catatan kakinya di samping-sampingnya. Nah, itu enggak lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Berarti enggak boleh juga, tetap Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan tafsir Ibnu Katsir atau tenteng, silakan ya. Ya, silakan tenteng kan gitu, tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Tafsir Jalalain itu sama banyak. Nah, itu jadi pembahasan ulama. Ya, itu enggak kita bahas dululahnya. Ya, itu jadi pembahasan ulama. Karena berimbang dianya. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian wa fi dinarin, ini juga boleh ya. Dan juga boleh di dinar-dinar. Dan juga boleh di dirham-dirham, dan juga boleh di khawatim, cincin-cincin. Nuqisa 'ala kullin minha Qur'an. Yang diukir di atas cincin-cincin, dirham-dirham, dinar-dinar tadi, tulisan-tulisan Al-Qur'an. Itu boleh dibawa. Jadi misalkan uang kita tuh ya mungkin pemerintah kita jadi agamis gitu ya, kemudian insyaallah ya, semoga amin ya, gitu ya. Ya, pemerintah kita jadi agamis, kemudian di uangnya pun bukan lagi gambar-gambar yang enggak jelas itu ya, malah tulisan-tulisan Al-Qur'an yang dia taruh, ya maka boleh kita bawa pada saat kita lagi hadas. Karena dia ya pokoknya dibolehkan di sini ya, menurut kitab dibolehkan. Jadi kalau ada duit-duit yang ada ukiran Al-Qur'annya, boleh. Cincin yang ada ukiran Al-Qur'annya, boleh. Wala yumna'u, kemudian juga di sini ya ada catatan ataupun himbauan dari Imam Ibnu Qasim, wala yumna'ul mumayyizul muhdisu min massi mushafin wa lawhin li dirasatin wa ta'limi Qur'anin. Dan jangan cegah ya. Dan jangan cegah seorang anak yang mumayyiz, anaknya mumayyiz itu belum sampai ke tingkat baligh gitu ya, yang kalau misalkan dia ninggalin sholat kita disuruh mukul, itulah mumayyiz kan gitu ya. Nah, jadi jangan cegah anak mumayyiz ketika dia hadas dari menyentuh mushaf ataupun lauh untuk tujuan belajar dan untuk tujuan mengajarkan. Ya, pokoknya belajar mengajarlah intinya begitu. Di dirasatin wa ta'limi Qur'anin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, insyaallah pertemuan berikutnya ya, alhamdulillah kita bertaharah sudah selesai. Jadi itu pertemuan besok itu kita akan masuk ke kitab kitab shalah ya, kitab ahkamish shalah. Ya, jadi kita membahas tentang salatnya.